بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمد لله كتاب الزمن الكاملي شرح كتاب ثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. لم نمسك ترسيسا ثم أسألت بمتان إلا لابن أبي كافر. Ini jenis bermukim di negeri kafir yang kelima. Maka sebelumnya biar agak nyambung, saya ulang sedikit bahwa tinggal atau menetap di negeri kafir itu ada macam-macam bentuknya, alasannya, motivasinya. Ada yang menetap di negeri kafir untuk berdakwah, ada yang menetap untuk mempelajari kondisi dan keadaan orang-orang kafir dari sisi negatifnya. Dari sisi negatifnya, kemudian dia memperingatkan kaum muslimin dari kebobrokan akidah dan moral mereka agar semakin menjauhi budaya-budaya orang-orang kafir tersebut. Dan ini maupun yang pertama itu diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Yang ketiga adalah tinggal di negeri kafir karena diutus oleh pemerintah muslim sebagai duta atau atase yang bertugas mengurusi kemaslahatan kaum muslimin yang ada di negeri tersebut. Dan ini juga diperbolehkan. Yang keempat adalah tinggal di sana untuk keperluan pribadi, seperti berbisnis, berobat, dan semisalnya. Maka ini diperbolehkan sekedar atau seperlunya saja. Ketika keperluan itu sudah selesai, maka dia tidak boleh berlama-lama. Dia harus segera kembali. Dan semuanya itu dipersyaratkan adanya syarat-syarat tertentu. Yang kelima adalah tinggal di negeri kafir untuk belajar. Untuk belajar kepada mereka. Bukan mempelajari kondisi mereka, tapi belajar kepada mereka. Berguru, mencari ilmu dari mereka. Walaupun ini juga tergolong untuk kepentingan pribadi, namun yang kelimanya lebih berbahaya daripada yang keempat. Karena yang kelima itu mengharuskan seseorang untuk berinteraksi secara langsung dengan orang-orang kafir, bahkan menimba ilmu dari mereka. Dan seorang penuntut ilmu itu pasti merasa lebih rendah daripada gurunya. Dia membutuhkan kepada gurunya. Otomatis ini akan lebih besar potensinya untuk terkena fitnah, baik fitnah syahwat maupun fitnah syubhat. Oleh karena itu, karena bahayanya jenis yang kelima ini, maka harus lebih hati-hati lagi, harus lebih ketat syarat-syaratnya. Sehingga di samping syarat-syarat yang sudah disebutkan tadi, baik itu memiliki ketakwaan dan memiliki ilmu yang cukup, sehingga dia bisa istiqomah, tidak terfitnah, kemudian dia bisa menampakkan syiar-syiar Islam di sana tanpa diintimidasi. Ditambahkan lagi beberapa syarat. Yang pertama, ini untuk yang kelima ya, untuk orang yang ingin belajar di sana, dia harus memiliki kematangan akal yang cukup. Akalnya harus sudah betul-betul apa, matang dalam berpikir. Dia bisa menyeleksi ini bermanfaat, ini berbahaya. Dan dia bisa memprediksi secara jauh ke depan. Tidak dangkal dalam berpikir. Dia bisa merenungkan dan mempertimbangkan segala sesuatu berdasarkan akibat yang mungkin timbul. Baru apa namanya, dari sisi ini dia dianggap memenuhi syarat dari sisi kematangan berpikirnya. Ada pun yang masih muda belia, yang masih didominasi oleh semangat dan kurang dalam merenungi sesuatu, dan ini memang kebanyakan pemuda seperti itu kondisinya. Ini ciri khas anak-anak muda itu pendek sumbunya, gampang dipengaruhi, diprovokasi, tanpa dia merenungkan lebih lanjut apa kira-kira yang akan dampak, apa yang akan timbul. Makanya dijelaskan oleh Syekh di sini, fa'amma ta'thul ahdas, adapun mengutus anak-anak muda untuk belajar dalam acara pertukaran pelajar atau apa kayak namanya, wadawil uqul salirah, atau mereka mungkin usianya enggak muda tapi akalnya enggak matang, ya. Fahuwa khabarun 'adzimun 'ala dinihim wa khuluqihim wa sulukihim. Ini merupakan bahaya besar terhadap akal, agama, dan perilaku mereka. Tsumma huwa khatarun 'ala ummatihim allati sayarji'una ilaiha. Dan itu akan membahayakan umat yang mengutus mereka, karena suatu saat dia akan kembali membawa berbagai macam penyimpangan yang dia serap selama dia tinggal bersama orang-orang yang dimurkai Allah itu. Dan itu banyak buktinya. Rata-rata orang yang belajar di sana terpengaruh. Dan itu kemarin sudah kita singgung, bahwa manusia ini orang yang peka terhadap lingkungannya, beradaptasi. Tidak mungkin orang bergaul dengan mereka kok nggak terpengaruhi. Tidak mungkin. Selama dia masih mengaku sebagai manusia pasti terpengaruh. Walaupun pengaruhnya sifatnya batin, tidak harus nampak dalam dohirnya. Namun pengaruh batin itu juga pengaruh. Ya, seperti berkurangnya sensitivitas dia ketika melihat kekufuran, melihat maksiat. Ya, karena sudah tiap hari dipandang pemandangan sehari-hari. Min kathrotil misas zalal ihsas. Pak Tara mengatakan saking banyaknya bergesekan, akhirnya kebal itu, nggak terasa lagi gesekan itu. Syarat yang kedua, tadi yang pertama apa? Akalnya matang. Yang kedua, ayyakuna inda talib min ilmi syari'ah ma yatamakkanu bihi min at-tamyiz bain al-haqq wal batil. Dia harus punya bekal basic ilmu syar'i untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Wa muqara'atil batil bil haqq, enggak cuma bisa bedakan. Ya. Tapi dia juga bisa membantah kebatilan itu dengan al-haq. Jadi dia harus punya keahlian untuk mendebat kebatilan. Karena dia mau belajar sama orang kafir, masalahnya itu. Ya. Dia langsung akan disuntik mendapat syubhat-syubhat secara langsung. Kalau dia cuma bisa beda dan tidak bisa bantah, lambat laun dia akan terkena syubhat itu. Lianlah yang khadi'a bima hum 'alaihi min al-batil fa yadhunnuhu haqqan. Kalau dia tidak punya kemampuan untuk mendebat, imannya itu iman warisan, Islamnya Islam dari orang tua, ya, sampai sana tinggal KTP-nya yang Islam. ketiga, أن يكون عند الطالب دين يحميه ويتحصن به من الكفر والفسوق. Si pelajar ini harus punya agama yang kuat yang bisa menjaga dan memelihara dirinya dari perbuatan-perbuatan kufur maupun fasik. فضعيف الدين لا يسلم مع الإقامة هناك. Orang yang lemah dinnya tidak akan selamat kalau tinggal di sana. Illa insya Allah, kecuali kalau Allah punya kehendak lain. Tapi secara asbab logikanya dia tidak punya faktor-faktor yang menjadikan dia selamat, dia enggak punya itu. Karena demikian kuat serangan yang dia terima setiap harinya. Dan biasanya tidak bisa melawan serangan-serangan. Karena dia enggak punya senjata untuk melawan. Imannya lemah. أسباب الكفر والفسوق هناك قوية وكثيرة متنوعة. Sebab-sebab kefasikan dan kufuran itu sangat kuat dan berbagai macam, bervariasi di negeri kafir itu. Sehingga ketika faktor-faktor ini melewati tempat yang lemah yang tidak bisa mempertahankan diri, ya kemudian akan dikuasai. Syarat yang keempat, أن تدعو الحاجة إلى العلم الذي أقام من أجله بأن يكون في تعلمه مصلحة للمسلمين ولا يوجد له نظير في المدارس في بلادهم. Adalah ilmu yang akan dipelajari di negara kafir itu adalah ilmu yang membawa maslahat bagi kaum muslimin. Dan tidak ada tandingannya. Artinya tidak ada di sekolah-sekolah atau perguruan tinggi yang mengajarkan ilmu serupa di negerinya dia. Sehingga dia harus belajar di negeri lain. Selama ilmu itu masih diajarkan ya, di negerinya, berarti alasannya tidak terwujud. Syaratnya tidak terwujud. فَإِنْ كَانَ مِنْ فُضُولِ الْعِلْمِ. Demikian juga kalau ilmu itu bukan ilmu yang maslahatnya besar, hanya ilmu-ilmu sekedar pelengkap saja. Artinya, kalaupun tidak dikuasai, tidak akan terlalu berpengaruh. Bukan ilmu-ilmu terapan, hanya ilmu-ilmu teori-teori saja yang maslahat langsungnya tidak kentara. فإن كان من فضول العلم الذي لا مصلحة فيه للمسلمين. Kalau jenis ilmu itu bukan ilmu yang memiliki banyak maslahat untuk kaum muslimin. أو كان في البلاد الإسلامية من المدارس نظيره. Atau di negeri-negeri muslim ada institusi atau sekolah yang mengajarkan ilmu tersebut. لم يجوز أن يقيم في بلاد الكفر من أجله. Tadi tidak boleh menetap di negeri kafir hanya untuk mempelajari ilmu seperti itu, karena itu membahayakan din dan akhlaknya dia, disamping memboroskan harta tanpa faedah. Yang keenam, itu syaratnya empat. Adapun jenis menetap yang keenam, an yuqima lis-sakan, sekedar tinggal saja. Wahada akhtar mimma qablahu wa a'zam. Sekedar ingin tinggal bersama mereka saja, tidak ada tujuan untuk belajar atau berdagang atau berobat atau ingin mempelajari kondisi mereka, apalagi ingin berdakwah, tidak ada. Cuma ingin tinggal di sana saja. Ini lebih berbahaya dari yang sebelumnya, ya. Dari orang yang tinggal di sana untuk mempelajari ilmu-ilmu yang tidak ada di negeri Islam dan ilmu itu bermanfaat bagi kaum muslimin. Kenapa kalau lebih berbahaya? Karena jelas mafsadnya atau mafsadatnya lebih besar. Dia harus ikhtilat, harus campur baur dengan orang-orang yang dimurkai oleh Allah itu. Bahkan dia menyatu dengan mereka. Mending kalau cuma nyampur, tapi menyatu. Bahkan menjadi warga negara, menjadi bagian dari bangsa kafir itu, ini jelas lebih berbahaya lagi. Dan berikutnya, kalau dia berkeluarga, maka keluarganya akan tumbuh dididik dengan sistem pendidikan kafir di tengah orang-orang kafir, sehingga otomatis dia akan menyerap akhlak mereka dan kekafiran mereka itu, kebiasaan dan tradisi mereka, sehingga tidak mustahil lambat laun akidahnya pun akan tertular oleh akidah kufur, cara-cara ibadahnya juga tertular oleh cara-cara ibadah kufur. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi, man jama'al musyrika wa sakana ma'ahu fa huwa mithluh. Hadis riwayat Abu Dawud, namun dhaif sangatnya, meskipun maknanya perlu untuk dipertimbangkan, ya, perlu untuk dipertimbangkan. Artinya dari segi makna dia tidak jauh dari kebenaran, walaupun dari segi penisbatannya kepada Rasulullah tidak cukup kuat. Ya. Kenapa kata Syekh di sini? Fa innal musakanah tad'u ila al-musyakarah. Karena kebiasaan untuk tinggal bersama suatu komunitas itu akan menyeret orang itu untuk mengikuti tingkah laku dan kebiasaan komunitas itu. Iya, Pak, ya. Iya. Orang tinggal di mana dia harus menyesuaikan. Mau enggak mau harus menyesuaikan. Jam kerjanya menyesuaikan, tingkah lakunya, adatnya, makanannya, iklimnya, bahasanya, dan seterusnya. Wa'an Qais bin Hazim, dari seorang tabi'in Qais bin Hazim, an Jarir bin Abdullah, dari sahabat Nabi Jarir bin Abdullah al-Bajri radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ana dari'un min kulli muslimin yuqimu baina adhhuril musyrikin. Aku berlepas diri kepada Rasulullah. Ya. Dari setiap muslim yang tinggal di tengah-tengah orang musyrik. Qalu ya Rasulullah, wa lima? Sahabat tanya, emang kenapa ya Rasulullah kok sampai engkau berlepas diri? Dan ungkapan beri itu, bara'ah, itu menunjukkan bahwasanya perbuatan itu dosa besar. Ya, dosa besar. Bahkan dalam kadar tertentu bisa menunjukkan itu perbuatan kufur atau mengeluarkan seseorang dari Islam, seperti di surat Al-Bara'ah alias At-Taubah. Bara'atun minallahi wa rasulih ilal ladina ahadtum minal musyrikin. Ayat berikutnya, fa'alamu annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluhu. Allah wa rasuluhu bari' minal musyrikin. Jadi ketika Rasulullah berlepas diri dari sesuatu, ini menunjukkan itu adalah sesuatu yang besar, minimal dosa besar, bahkan bisa sampai ke tingkat kufur. Atau kesalahan, ya, mungkin enggak dosa besar ya, tapi paling tidak itu dosa. Dan dosa itu bisa besar, bisa bahkan bisa kufur. Tapi anak beri mengkuli muslimin juga benda adil musyrikin. Qalu ya Rasulullah, walima? Qal la tara ana rahman naruhum. Jangan sampai api mereka saling terlihat. Apinya si muslim ketika menyalakan api unggun di malam hari, jangan sampai kelihatan oleh orang musyrik. Demikian juga si muslim ketika menyalakan api unggun di malam hari, jangan sampai kelihatan oleh orang muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, dan Tirmidzi, dan dalam sebagian besar jalur periwayatannya statusnya adalah mursal, alias Qais bin Hazim dalam sebagian besar jalur periwayatan langsung menisbatkannya kepada Rasulullah. Qais bin Hazim ini tadi bukan sahabat Nabi. Dalam sebagian jalur dia menyebutkan dari Jarir bin Abdullah al-Bajali. Ala kulli hal, sebagian ulama di antaranya Imam Bukhari rahimahullah menganggap hadis yang benar atau jalur periwayatan yang benar dari hadis ini adalah yang mursal, bukan yang mausul. Kalau mausul itu bersambung. Tabi'in menyebutkan sahabatnya siapa, baru Rasulullah. Ya. Tapi yang benar hadis ini adalah diriwayatkan secara mursal. Jadi ketika ada riwayat yang menyebutkannya secara mausul, itu berarti ada salah seorang perawi yang nambahi, keliru dalam menugel syarat hadisnya, sehingga dia menyebutkan nama sahabat tertentu. Padahal perawi-perawi lain yang lebih bagus kualitas hafalannya tidak menyebutkan siapa sahabatnya hadis ini. Kalau sahabatnya tidak disebutkan, maka perantara antara si tabi'in dengan nabi itu boleh jadi sahabat, boleh jadi bukan sahabat. Kalau bisa dipastikan perantaranya sahabat, tidak masalah. Sahabat itu hatta tidak dikenal, tetap tsiqah. Tapi kalau tabi'in, harus diketahui siapa orangnya. Jadi ada kemungkinan tabi'in meriwayatkan dari tabi'in yang lain. Bahkan mungkin dari 2 atau 3 tabi'in baru. Setelah itu dari sahabat Nabi SAW. Makanya tabi'in jadi dibagi-bagi, ada tabi'in senior, ada tabi'in pertengahan, ada tabi'in junior. Sampai 4. 4 generasi bahkan tabi'in. Ada juga yang mensahihkan hadis ini dengan syawahid-syawahidnya. Di antaranya adalah Syekh Al-Albani. Dia menyatakan hadis ini sebagai hadis kalau enggak sahih hasan. Intinya hadis yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Syekh beliau menjelaskan di sini, Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa kaifa tatiqu nafsu mu'minin an yaskuna fi bilad kuffar tu'lanu fiha sya'air kufur. Bagaimana bisa jiwa seorang mukmin itu merasa tenang untuk tinggal di negeri kafir, negerinya orang-orang kafir, yang di sana mereka menyatakan, menampakkan secara terang-terangan simbol-simbol kekafiran. Wa yakunul hakimu fiha li ghairillah, wa yakunul hukmu fiha li ghairillah. Dan yang punya wewenang untuk ngatur di sana itu bukan Allah dan juga bukan Rasulnya. Bagaimana orang itu rela diatur oleh orang yang dimurkai oleh Allah, diatur dan tinggal di tengah orang-orang yang kata Allah adalah syarrul bariyah. Innal ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidin fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sejelek-jelek makhluk manusia yang tinggal di darat. Wa yushahid dhalika bi'aynihi, dan kekufuran syiar-syiar itu dia lihat dengan matanya, dia dengar dengan telinganya, dan lambat laun dia, kalau dia merasa tenang berarti dia ridho ya, karena kalau tidak tenang ngapain juga lama-lama di sana. Balian tasib ila tilkal bilad, bahkan dia menisbatkan dirinya ke negeri kafir itu. Wa yaskun fiha bi ahlihi wa auladihi, tinggal dengan anak dan istrinya di sana, merasa enjoy di sana sebagaimana dia merasa enjoy ya, ketika tinggal di negeri muslimin. Ya, ini menunjukkan sangat lemahnya iman orang muslim. Ini merupakan klasifikasi dari tinggal di negeri kafir. Jadi ada 6 ya. Pertama, ada yang ingat? Pertama, tinggal untuk berdakwah. Syaratnya memiliki ilmu, terus takwaan, terus bisa merealisasikan dakwahnya ya. Bisa itu tidak dihalang-halangi, dan dia juga bisa menampakkan syiar-syiar Islam. Kemudian ada yang mau dengerin dia ya. Kalau sampai sekarang gak ada yang mau dengerin, ya percuma, pulang aja. Yang kedua, untuk mempelajari keadaan mereka, kebatilan mereka, kekufuran mereka, kebobrokan moral mereka, dengan niat memperingatkan kaum muslimin bahwa mereka itu bobrok. Syaratnya, syarat logisnya aja. Sampai sana dia bisa pelajari enggak? Mungkin hasil risetnya ini bisa dipublikasikan enggak? Kalau enggak bisa, percuma. Percuma. Ini seperti juga orang yang memata-matai. Itu juga masuk ke kategori yang kedua. Jadi dia memata-matai musuh Islam untuk kemaslahatan kaum muslimin. Nah, yang ketiga, untuk tugas kenegaraan seperti duta besar, staf-stafnya, konjen, atas. Syarat utamanya tetap yaitu punya iman, punya ilmu, bisa menampakkan syiar-syiarnya dia. Dan di sana dia harus berniat untuk berkhidmat bagi kepentingan kaum muslimin. Yang keempat, berdagang atau untuk kepentingan pribadi, baik mau bisnis atau mau apa namanya, berobat, ya. Itu syaratnya ya, tetap syarat utama yang dua itu iman sama ilmu, ilmu din. Kemudian hanya tinggal seperlunya saja, sebatas perlunya dia tinggal di sana, nggak boleh berlama-lama. Yang kelima, untuk belajar, ya, untuk belajar dari orang-orang kafir ini, syaratnya adalah iman, takwa, kemudian iman takwa itu satu ya, berilmu dan dia bisa membantah. Tidak cuma berilmu saja, bisa membedakan, tapi dia juga bisa membantah kebatilan. Karena dia akan langsung berinteraksi dengan orang-orang yang menyebarkan kebatilan. Kemudian, apa lagi selain itu syaratnya? Ilmu yang akan dipelajari tidak ada di negeri-negeri kaum muslimin, baik negerinya dia atau negeri tetangga. Dan ilmu itu harus ilmu yang boleh bermaslahat untuk kaum muslimin, bukan sekedar ilmu-ilmu yang tidak mutu. Belajar ilmu apa? Ilmu misalnya filsafat. Apa ini? Racun kok dipelajari? Atau belajar ilmu-ilmu yang apa ya? Di Islam sudah lebih canggih. Sudah lebih canggih daripada apa yang diajarkan di sana, ini nggak perlu dipelajari. Yang keenam adalah tinggal untuk sekedar menetap saja, nggak untuk tujuan belajar ataupun yang lain-lain. Maka ini yang paling berbahaya. Tayyib. Berikutnya, qala al-mu'allif rahimahullah, falamma istaqarra bil madinati amara bi baqiyati syara'i al-islam. Ketika Rasulullah SAW telah menetap di Madinah, kan tadi tentang hijrah ya, hijrah dari Mekah ke Madinah. Setelah beliau menetap di Madinah, beliau mulai memerintahkan syariat-syariat Islam yang lain. Ya. Kalau di Mekah baru ada sholat, tapi di Madinah mulai ya, ada perintah zakat, ada perintah shaum, ada perintah haji. Mithlu zakat, was shaum, wal hajj, wal jihad, wal adhan. Zakat, shaum, haji, jihad, perintah adhan, wal amar bil ma'ruf, wal nahi anil munkar. Amar ma'ruf, nahi munkar. Wa ghairi dhalika min syara'il Islam, dan ajaran-ajaran Islam lainnya. Jadi awal beliau hijrah ke Madinah itu belum diperintahkan untuk zakat, shaum maupun haji. Awal-awalnya belum. Okay. Ini menurut zahir dari ucapannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sini. Jelaskan oleh Syekh Utsaimin dalam syarahnya, wa dhahaba ba'du ahli al-'ilmi ila anna az-zakata furidat awwalan fi Makkah, lakinnaha lam tuqaddar ansabuha wa lam tuqaddar al-wajib fiha. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa zakat itu sekedar perintahnya, asal muasal perintahnya sudah turun di Mekah, tapi nisab-nisabnya belum dijelaskan. Dan berapa persennya yang harus dibayarkan juga belum dijelaskan. Wa fil Madinah qudratil amsal wa qudratil wajib. Ada di Madinah, maka baru ada penjelasan tentang nisabnya berapa dan berapa yang harus dibayarkan. Wastadalla haula bi annahu ja'at ayatun tujibuz zakat fi suratil Makkiyah. Dalil mereka adalah karena ada ayat-ayat yang mewajibkan zakat di surat-surat Makkiyah. Yang kita tahu surat-surat Makkiyah adalah surat-surat yang turun sebelum hijrah. Contohnya di surat Al-An'am, wa atu haqqahu yawma hasadih. Berikanlah haknya hasil bumi itu pada hari panennya. Maksudnya adalah zakatnya di sini. Wa mithlu qawlihi ta'ala, walladzina fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum. Surat Al-Ma'arij ini juga surat Makkiyah. Wa 'ala kulli hal fastiqra'u zakah wa taqdir amsalihha wa ma yajibu fiha wa bayan mustahiqiha kana fil Madinah. Jadi apapun itu, mau pendapat yang pertama yang benar atau pendapat yang kedua, intinya adalah penjelasan detail tentang zakat itu baru turun di Madinah. Otomatis ketika sesuatu perintah itu belum detail, nggak mungkin diwujudkan kan? Suruh sholat tapi belum diajari, kayak apa sholatnya? Suruh zakat, apa aja yang dizakatin, berapa? Otomatis nggak bisa dilaksanakan perintah itu. Jadi penjelasan atau ucapan Syekh Muhammad bin Wahab di sini mungkin ditinjau dari sisi kapan itu mulai dilaksanakan dan diamalkan. Demikian juga adzan dan sholat Jumat, zahirnya itu hanya atau baru dilaksanakan di Madinah. Dan itu mulai dipraktekkan tahun kedua setelah hijrah. Demikian juga zakat dan siam itu mulai diwajibkan tahun kedua hijriah. Adapun haji itu agak belakangan, tahun ke-9. Setahun sebelum Rasulullah wafat baru turun perintah haji. Adapun prakteknya, kalau prakteknya Rasulullah maka pada tahun ke-10. Hari prakteknya selain Rasulullah tahun ke-9. Tahun ke-9 itu mengutus jemaah haji dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi beliau sendiri belum haji. Ya. Ketika turun surat Al-Bara'ah itu beliau mengutus Abu Bakar dengan membawa surat At-Taubah. Mulai itulah kota Mekah dibersihkan dari sisa-sisa tradisi jahiliyah. Allah yatufal bil baiti uryanun. Tidak boleh lagi ada orang yang tawaf dalam keadaan tidak berpakaian. Dan tidak boleh ada lagi orang musyrik yang tinggal di kota Mekah kecuali yang terikat perjanjian damai, maka sampai batas waktunya. Misalnya masih ada perjanjian dan tersisa 2 bulan, ya, maka setelah 2 bulan ini mereka hanya diberi kesempatan 4 bulan untuk cari tempat lain. Fasihu fil ardi arba'ata ashhur. Silahkan kalian bebas berkelana selama 4 bulan. Setelah itu harus angkat kaki. Yang tidak boleh lagi ada orang-orang musyrik yang tinggal di Jazirah Arab, maksudnya Mekah dan sekitarnya, termasuk Taif. Itu pada tahun 9 Hijriah. Jadi beliau ingin membersihkan dulu. Sebelum beliau datang harus bersih dulu ini, disterilkan dari orang-orang musyrik, dari tradisi-tradisi musyrik. Kadzalikal amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar wa ghairihi min asy-sya'air adh-dhahirah kulluha furidat fil Madinah. Demikian juga amar ma'ruf nahi munkar dan syiar-syiar Islam lainnya itu dipraktekkan, diwajibkan, diperintahkan ketika Rasulullah sudah menetap di Madinah, ya. Dan sudah berdiri daulah Islamiyah di kota Madinah. Qala al-mu'allif rahimahullah akhadha 'ala hadha 10 sinin وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه أخذ على هذا artinya beliau terus konsisten menyampaikan syariat-syariat Islam, ajaran-ajaran Islam di Madinah itu selama 10 tahun. Ya, aturan-aturan agama itu dijelaskan sejelas-jelasnya oleh beliau. Setelah itu tuwfi, beliau meninggal shallallahu wasallam alaihi. Jadi setelah Allah menyempurnakan din ini dan mencukupkan nikmatnya untuk kaum mukminin, Allah SWT memilih Rasulnya, memanggil Rasulnya untuk kembali. Dan itu dimulai dari sakit, ya, di akhir bulan Safar atau di awal bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Ya, tahun ke-11 Hijriah dia mulai sakit di awal bulan Rabiul Awal atau di akhir bulan Safar. Dia menemui para sahabatnya dengan pala yang terikat, kemudian naik ke atas mimbar mengucapkan syahadat, dan kata-kata pertama yang beliau ucapkan adalah memintakan ampun para syuhada yang terbunuh di Uhud. Kemudian beliau mengatakan inna abdan min ibadillah khayyarahu Allahu baina dunya wa baina ma indah fakhtara ma indallah. Ada salah seorang hamba Allah yang disuruh milih oleh Allah SWT antara milih tinggal di dunia atau milih apa yang ada di sisi Allah, maka dia pun memilih apa yang ada di sisi Allah. Fafahimaha Abu Bakr radhiyallahu anhu fabaka. Abu Bakr pun faham apa yang dimaksud oleh ucapan Allah, dan sehingga beliau langsung menangis. Wa qala bi abi wa ummi naftika bi abaina wa ummahatina. Demi ayah dan ibuku yang menjadi tebusanmu wahai Rasulullah, ku tebus engkau dengan leluhur kami semuanya, bahkan dengan diri kami, wa anfusina wa amwalina, dengan harta kami. Faqala Nabi SAW ala rislika ya Abu Bakar. Tunggu dulu Abu Bakar. Thumma qala inna amanna an-nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakar. Sungguhnya orang yang paling berjasa kepadaku selama menjadi sahabatku dalam menemani dan dalam menginfakkan hartanya adalah Abu Bakar. Walau kuntu muttakhidan khalilan ghaira rabbi lattakhadtu Abu Bakr. Walakin khullatul islami wa mawaddatuhu. Andai kata Rasulullah aku diperbolehkan mengambil kekasih selain Allah, saya Abu Bakar lah orangnya. Akan tetapi hubunganku dengan Abu Bakar adalah khullatul islam, kekasih dalam Islam dan kecintaan sebagai sesama muslim. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya. Wa amara Abu Bakr an yusalli bin nas. Beliau memerintah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk mengimami orang-orang salat. Walamma kana يوم الاثنين الثاني عشر أو الثالث عشر من شهر ربيع الأول من السنة الحادية عشرة من الهجرة اختاره الله لجواره. Maka sampai ke tanggal 12 hari Senin, tanggal 12 atau 13 Rabiul Awal, Allah SWT mewafatkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tahun 11 Hijriah. فلما نزل به جعل يدخل يده في ماء عنده. Ketika maut itu mulai, sakaratul maut itu mulai, Nabi mencelupkan tangannya ke dalam mangkok berisi air, kemudian mengusap wajahnya dan mengatakan la ilaha illallah inna lil mauti sakaratun atau sakaratin. Sungguhnya kematian itu memiliki masa-masa sekaratnya, dan itu masa-masa yang paling berat. Ya, itu sebelum nazak, sebelum ruh dicabut. Kalau nazak itu sebagaimana dalam hadis yang lain, itu nazaknya seorang mukmin, keluarnya, dicabutnya ruh seorang mukmin itu seperti air yang dituang dari mulut kendi. Gampang apa susah keluarnya? gampang. Itu nazarnya. Yang berat adalah sekaratnya sebelum nazar. Inna lillahi sakarat, thumma shakhasa basarahu nahwa as-sama'. Kemudian beliau melayangkan pandangannya ke arah langit dan mengisyaratkan dengan jari telunjuknya, Allahumma fir rafiqil a'la, ya Allah, di tempat yang bersama teman-teman yang tinggi saja. Rasulullah. Ketika itu Allah, Rasulullah dipilih, disuruh milih lagi ketika itu, mau tetap hidup di sini atau di sana. Beliau mengajarkan di sana. Fatufiya dzalika al-yawm fadharaba an-nasu lidzalik wa huqqa lahum an yadhribu. Maka meninggallah beliau sallallahu alaihi wasallam pada hari itu dan orang-orang pun goncang, dan memang tidak sepantasnya mereka untuk goncang, shock mendengar berita kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara mereka yang berdoa agar dibutakan saja matanya supaya orang yang terakhir ini tatapnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga di antara mereka seperti Sayyidina Umar bin Khattab yang mengancam, yang tidak percaya kalau Rasulullah itu meninggal. Enggak, Rasulullah enggak mati, Rasulullah hanya pergi menghadap Allah 40 hari sebagaimana Musa menghadap Rabb-nya 40 dan dia akan kembali lagi. Siapa yang bilang mati saya akan habisi dengan pedang saya. Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika itu sedang berada di luar Madinah. Ada suatu keperluan di luar kota Madinah, nggak jauh dari pusat kota, nggak jauh. Kemudian beliau datang dan Rasulullah sudah meninggal. Beliau pun masuk mengecup dahinya Rasulullah, mengatakan tibta hayyan wa mayyitan, alangkah baiknya engkau ketika hidup maupun setelah mati. Kemudian beliau keluar dari kamar Rasulullah dan Umar masih Syedawar masih mengancam-ngancam. Disuruh diam, uskut. Enggak mau diam. Akhirnya beliau naik mimbar dan membacakan ayat. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kemudian di ayat yang lain, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala a'qabikum. Lalu Umar sadar bahwasanya Rasulullah memang betul-betul sudah meninggal. Dia seakan-akan lupa kalau ada ayat yang bunyinya seperti itu. Fashtadda buka'un nas, maka tambah menangis lagi orang-orang itu sejadi-jadinya. Wa'arafu anna umat mat, dan mereka baru sadar kalau Rasulullah itu betul-betul sudah meninggal. Maka beliau pun dimandikan, kemudian dimandikan tanpa dibuka pakaiannya sebagai bentuk penghormatan. Kemudian dikafani dengan 3 helai kain putih tanpa mengenakan gamis maupun imamah, sorban. Kemudian orang-orang melakukannya secara bertahap, rombongan demi rombongan, tanpa imam. Kemudian beliau dikuburkan pada malam Rabu setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu dibaiat menjadi khalifatul muslimin. Jadi nginep berapa? Nginep sehari semalam. Meninggalnya hari Senin. Dikuburkan ya malam Rabu. Jadi malam Selasa masih belum. Malam Rabu baru dikuburkan. Kenapa? Kira-kira kenapa? Kok enggak nguburkan dulu baru baiat? Yang keras pentingnya imam dalam kaum muslimin. Dan sampai hari ini di mana-mana itu urusan kepemimpinan ini, suksesi kepemimpinan itu mesti diselesaikan dulu ya. Baru pemerintah itu dikubur langsung. Siapa yang meninggal langsung siapa yang dibaiat setelah itu. Kalau enggak selesai dalam 1 hari ya diperpanjang. Ketika itu terjadi sedikit perebutan antara kaum Ansar dengan kaum Muhajirin, sehingga mau tidak mau harus ditunda sampai sehari semalam. Baru setelah Abu Bakar resmi dibaiat, Rasulullah kemudian dikuburkan. Fa'alaihi min rabbihi afdhalus salati wa atammus taslim. Baik, kita adzan dulu tadi.